يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya di dalam kehidupan ini sehingga kita menjadikannya sebagai sebab untuk menghantarkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada hari ini, pada tanggal ini, Allah Azza wa Jal telah memberikan kebahagiaan kepada kita dan kepada kaum muslimin secara umum. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka berupa kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikutinya dengan memberikan rasa kegembiraan di dalam kalbu-kalbu hati kaum muslimin sehingga mereka menjadi senang, mereka berbahagia dengan apa yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kebahagiaan ini sebagai bentuk hari raya bagi umat Islam di dunia ini agar mereka membesarkan, agar mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wajal, Allahu akbar ala ma hadana. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak kalah bahagianya ketika Allah Azza wa Jal memberikan karunia kepada kita dengan hidayah yang semua itu sesuai dengan hikmah dari Allah Azza wa Jal, sehingga sampai detik ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan hidayah tersebut kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang menganut agama Islam, sebagai hamba yang menerima dakwah yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang benar, sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita telah diberikan kabar gembira dengan adanya khabar-khabar yang sampai kepada telinga kita, di mana sebagian besar dari wilayah-wilayah ataupun negara-negara yang notabene mereka adalah negara-negara kafir, namun telah kita diperdengarkan kepada kita begitu banyaknya dari warga kafir, dari warga negara kafir tersebut yang telah mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam. Apakah itu di negara Inggrisnya, di negara Italinya, di negara Jermannya, atau di negara-negara yang lainnya yang notabene mereka adalah negara kafir. Sangat membahagiakan tatkala kita mendengarkan begitu banyak dari warga-warga tersebut yang telah memeluk agama Islam. Sehingga walhamdulillah, semakin hari dan semakin hari, kuantitas atau jumlah umat Islam semakin meningkat dan semakin banyak. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Kita wajib bergembira dan kita wajib senang dan memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang ada di sana, sehingga mereka meninggalkan agama kekufuran mereka dan mengalih kepada agama yang hanya diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu agama Islam. Kita bergembira sebagai bentuk bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga tatkala dia mencintai, menginginkan agar dirinya adalah sebagai seorang muslim, sebagai hidayah, sebagai nikmat yang terbesar, maka tentunya dia mengharapkan pula, menginginkan agar manusia yang lain pun mendapatkan hidayah yang terbesar tersebut. Dan walhamdulillah, di sana sekian banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Akan tetapi, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang juga telah diwaris dan telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, terkait dengan meningkatnya jumlah kaum muslimin, begitu meningkatnya kuantitas umat Islam di dunia ini. Akan tetapi dari sisi lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan bahwasannya di samping jumlah umat Islam yang banyak, akan tetapi jumlah mereka sama sekali tidak mempengaruhi atau jumlah mereka tidak membuat agama Islam itu semakin wibawa. Akan tetapi dengan jumlah mereka yang banyak, justru menjadikan agama Islam itu sebagai agama yang direbutkan, yang dipermainkan dan dihinakan oleh agama-agama dari agama selain Islam. Sebagaimana hal tersebut telah dikhabarkan sendiri oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dengan mengumpulkan sekian jalan-jalan sanadnya dari sahabat Tsauban radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yushik an tada'a alaikumul umam kama tada'al aklatu ala qaz'atiha. Qala qa'il, ya Rasulullah, hal min qillatina yawmaidh? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, bal antum yawmaidin kathir, walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, wala yaqdifanna fi qulubikumul wahn. Qala qa'il, famal wahnu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, hampir-hampir kalian wahai umat Islam itu akan dikerumuni oleh umat-umat selain Islam. Sebagaimana orang-orang yang hendak makan, mereka mengerumuni hidangan-hidangan makanan mereka. Salah seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah karena sebab waktu itu jumlah umat Islam itu sedikit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, tidak. Justru jumlah kalian pada saat itu adalah banyak. Kalian menjadi umat yang mayoritas. Kebanyakan kalian, kebanyakan manusia pada saat itu adalah muslimin. Akan tetapi keadaan mereka seperti buih yang ada di lautan. Keadaan mereka seperti buih yang dibawa oleh banjir. Allah Azza wa Jal akan menghilangkan, mencabut rasa segan dari dada-dada musuh umat Islam. Dan sebaliknya, Allah Azza wa Jal akan mencampakkan hati-hati umat Islam dengan penyakit al-wahn. Salah seorang bertanya kepada Rasulullah, apa itu penyakit wahn, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahn yang akan menjadikan kalian itu lemah, penyakit wahn yang menjadikan kalian itu akan menjadi hamba-hamba yang tidak disegani oleh umat-umat selain Islam adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sahih, menjelaskan kepada kita dengan beberapa penjelasan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita suatu saat umat Islam itu akan dikerumuni, menjadi bahan rebutan untuk dipermainkan dan dihinakan oleh umat-umat selain umat Islam. Hal tersebut disebabkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, menunjukkan beberapa keadaan yang penting bagi kita untuk mengetahui terkait dengan keadaan makar-makar yang telah disiapkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Ahlul Kitab ataupun kaum musyrikin atau kelompok-kelompok yang menyimpang yang mereka menisbahkan diri mereka terhadap Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, hadis tersebut menjelaskan bahwasannya kaum musyrikin, musuh-musuh Islam secara umum, mereka pada setiap saat, pada setiap waktu akan terus mengawasi dan memata-matai gerak-gerik kaum muslimin. Sehingga tatkala mereka mendapati suatu peluang untuk menjatuhkan, untuk menarik atau mungkin bahkan membantai kaum muslimin, maka mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu kesempatan tersebut. Hal ini telah terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Kalaulah zaman dahulu sebagaimana di dalam kisah yang disebutkan yang menyangkut terkait Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala dan dua sahabatnya yang tertinggal dari perang Tabuk, yang tidak mengikuti dari perang Tabuk, begitu keadaan yang menyakitkan yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan salam kepada mereka, tidak mau berbicara dengan mereka, tidak berteman dengan mereka. Kondisi yang sangat menyedihkan yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Ternyata apa yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik, keadaan yang demikian, seolah-olah bumi itu sempit, seolah-olah bumi itu telah hina, telah diketahui dan dilihat oleh orang-orang kafir, di antaranya adalah Raja Ghassan. Sehingga keadaan tersebut pun dimanfaatkan oleh Raja Ghassan untuk menulis suatu surat yang kemudian dikirim kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Di dalam surat tersebut, Raja Ghassan sebagai tokoh dari kalangan orang kafir, di dalam suratnya menuliskan, amma ba'du fa innahu qad balaghani anna sahibak qad jabak wa inna allaha lam yaj'alka allahu fi ardin hawa wa madya'a falhaq bina nuwazik. Di dalam surat tersebut, Raja Ghassan menulis dan mengajak kepada Ka'ab bin Malik dengan mengatakan, sesungguhnya telah sampai kepadaku khabar bahwasannya sahabat-sahabatmu, wahai Ka'ab bin Malik, telah berlaku kasar kepadamu. Tidak memberikan salam, tidak berbicara, melakukan dengan perbuatan-perbuatan yang kaku dan kasar kepadamu. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkanmu, wahai Ka'ab bin Malik, untuk hidup di bumi yang penuh dengan hina dan bumi yang seolah-olah itu sempit bagimu. Maka kemarilah, bergabunglah dengan kami, yakni Raja Ghassan, niscaya kami akan menjamumu dan menyiapkan persiapan perlengkapan untukmu. Lihatlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu contoh bahwasannya setiap saat, setiap waktu, musuh-musuh Islam terus mewata-matai dan terus memperhatikan keadaan kaum muslimin, sehingga tatkala mereka mendapatkan suatu peluang untuk memurtadkan, mengeluarkan mereka dari Islam, maka mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Kemudian di dalam hadis yang kita baca tadi juga menjelaskan tentang kepada kita sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasannya dari zaman dahulu sampai sekarang ini, musuh-musuh Islam itu akan saling tolong-menolong, akan saling bantu-membantu, akan bekerja sama untuk menghancurkan kaum muslimin, akan menghancurkan umat Islam. Dan itu pun telah terjadi dari zaman dahulu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sejarah, di dalam kasus sejarah cerikisah pengkhianatan orang-orang Syiah pada tahun 490-an, Tatkala itu Daulah Fatimiyah mengutus kepada kerajaan, kepada pasukan Salib di bangsa Eropa, mengutus suatu perdana menteri yang bernama Badrul Jamali untuk menemui panglima pasukan Salib untuk menawarkan kerjasama, untuk menawarkan saling bantu-membantu untuk menyerang kaum muslimin yang berada di wilayah Syam. Yang perjanjian tersebut berisikan akan apabila telah menguasai wilayah Syam, mereka akan membagi dua wilayah tersebut. Bagian utara untuk orang-orang dari kalangan bangsa Eropa, adapun wilayah Syam bagian selatan adalah bagian dari orang-orang Syiah Rafidah. Walaupun pada awalnya bangsa Eropa dari pasukan Salib mereka tidak menyetujui apa yang ditawarkan oleh orang-orang Syiah untuk bekerja sama memerang umat Islam di wilayah Syam, namun akan tetapi perjanjian tersebut atau permohonan tersebut disetujui oleh pasukan Salib dari bangsa Eropa. Sampai berjalan waktu pada tahun 492 Hijriah, pasukan Salib pun mengirimkan pasukannya sampai ke pertahanan wilayah Syam. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Salib menurunkan 40 manzanik, yaitu ketapel yang berukuran besar, yang merupakan senjata yang mematikan untuk menggempur dan menjebol benteng-benteng suatu wilayah. Diturunkan 40 manzanik oleh pasukan Salib, bahkan di belakang mereka dibantu dengan pasukan yang berjumlah besar dari orang-orang Syiah, sehingga wilayah Syam pun dikuasai dan ditaklukkan. Belum lagi pasukan Salib mengirimkan 1 juta personil pasukan untuk menggempur wilayah Syam bekerjasama dengan pasukan yang besar dari Badaulah Fatimiyah, sehingga ketika itu pasukan Salib pun sampai mengepung Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sampai mereka menguasai dan menjarah apa yang ada di dalam masjid tersebut. Mereka menjumpai di situ 6.000 kaum muslimin. Mereka bantai dari kalangan wanita, mereka dari kalangan laki-laki, bahkan dari kalangan anak-anak yang tidak bersalah. Mereka bantai, mereka tumpahkan darah mereka. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Perhatikan kaum muslimin. Ketika pada tahun 494 Hijriah, ketika wilayah Syam sudah menjadi lemah, hal itu lagi dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah untuk menghabiskan kaum muslimin seperti wilayah Isfahan dan yang lainnya. Beribu-ribu umat Islam dibantai tanpa ada menghargai darah dan nyawa mereka. Lihatlah kaum muslimin keadaan ini. Perhatikan umat Islam, keadaan yang telah disebutkan di dalam sejarah. Dan itu jangan sampai kita lupakan. Kalaulah keadaan mereka pada setiap saat membuat makar, membuat rencana untuk membantai dan menghancurkan kaum muslimin, lalu apakah umat Islam justru berfoya-foya, ataukah justru mereka sibuk dengan dunia mereka, ataukah mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka tanpa memperhatikan bahwasannya di belakang mereka ada orang-orang kafir yang telah mengatur siasat untuk menghancurkan mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui keadaan yang demikian, maka hendaklah umat Islam harus bangun. Mereka harus bangun dan menguatkan saf-saf mereka, menguatkan barisan mereka, menguatkan kekuatan iman dan takwa generasi mereka, sehingga mereka tidak meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah iman dan takwa mereka. Kalaulah makar-makar orang-orang kafir itu tidak mengenai kita, tentunya kita khawatir jangan sampai makar-makar orang kafir itu akan mengenai anak-anak dan cucu-cucu kita. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim. Hendaklah umat Islam mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah iman mereka, lemah takwa mereka, lemah keimanan dan agama mereka. Hendaklah mereka takut kepada keturunan yang seperti itu. Sehingga sebaliknya, seorang muslim harus bangun, memupuk keimanan dan ketakwaan generasi kita dengan mengajarkan ilmu kepada mereka, mendidik mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuh besar iman mereka semakin kuat dan semakin kuat, sehingga mereka siap untuk memerangi atau melawan apa yang menjadi makar-makar umat Islam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di samping keadaan orang-orang kafir yang seperti itu, makar yang terus mereka buat dan rencanakan, ternyata keadaan tersebut lebih terpuruk disebabkan keadaan umat Islam itu semakin lemah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan mereka seperti buih yang ada di lautan ataupun buih yang dibawa oleh banjir. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan umat Islam seperti buih? Karena buih atau busa yang dibawa oleh ombak atau busi atau busa buih yang dibawa oleh banjir, mereka akan berjalan dengan membawa kotoran. Maka demikian pula umat Islam, meskipun jumlah mereka banyak, jumlah mereka sebagai umat yang mayoritas, akan tetapi mereka hidup di muka bumi ini, mereka hidup dengan membawa kotoran-kotoran kafir, membawa kesyirikan, membawa kekufuran. Perilaku mereka, tradisi mereka, karakteristik mereka, dan muamalah mereka, akhlak mereka, semua meniru budaya-budaya orang-orang kafir yang kotor. Kenapa pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan umat Islam itu sebagai buih? Karena buih yang dibawa oleh ombak atau banjir secara tidak langsung akan bercampur dengan kotoran. Di samping sisi lain dia membawa kotoran sehingga kotoran tersebut akan mengotori dia. Maka demikian umat Islam yang hidup di muka bumi ini, meskipun mereka umat mayoritas, akan tetapi iman mereka, agama mereka, dan akhlak mereka telah terkontaminasi, tercampur, teracuni oleh pikiran-pikiran orang-orang kafir. Dari kalangan musuh-musuh Islam, dari orang-orang liberal yang berusaha menjejalkan kepada pikiran otak-otak kaum muslimin untuk menyatukan agama, menjejalkan kepada kepala-kepala mereka dengan pemikiran-pemikiran yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan umat Islam itu sebagai buih? Disebabkan karena buih yang dibawa oleh ombak atau yang dibawa oleh banjir, mereka berjalan tanpa arah. Mereka tidak memiliki upaya dan mereka tidak memiliki kekuatan, sama seperti umat Islam yang ada di muka bumi ini. Meskipun mereka jumlah mereka banyak, akan tetapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi peran mereka hidup di muka bumi ini, tidak mengingkari apa yang mungkar, tidak mengajarkan kepada yang ma'ruf, atau justru mereka saling bantu-membantu dalam perkara dosa dan kemaksiatan wal'iyadzubillah. Maka demikianlah gambaran yang menyebabkan kaum muslimin akan mengalami masa-masa keterpurukan. Mereka akan terhilang, terluputkan dari kejayaan yang dulu pernah dipertahankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka akan terhilangkan dari kemuliaan, wibawa yang dulu pernah diangkat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun umat Islam, ketika mereka tidak lagi memperdulikan norma-norma agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan mereka, akan menghanguskan mereka dari muka bumi ini. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal akan mengganti, menumbuhkan kaum yang baru yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau seandainya kalian umat Islam berpaling dari agama Allah, kufur kepada Allah, tidak lagi memperdulikan agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian dari muka bumi ini, akan dihanguskan dari muka bumi ini, apakah dengan azab ataukah karena pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan generasi yang baru yang mereka tidak seperti orang-orang yang lalai dan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya sangat penting. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan umat Islam hina, yang menyebabkan umat Islam itu terluputkan dari kejayaan yang dahulu pernah diraih oleh generasi terdahulu, tidak lain penyebabnya adalah ketika umat Islam sudah tidak lagi memperdulikan agamanya. Inilah faktor terbesar ketika umat Islam tidak lagi memperdulikan agama mereka, tidak lagi memperhatikan mana yang halal, tidak lagi memperdulikan mana yang haram, tidak lagi memperdulikan apa yang mereka lakukan mesti itu haram meskipun dia mengetahui hukumnya. Maka ini merupakan penyebab yang terbesar yang Allah Azza wa Jal akan menurunkan kehinaan, mencampakkan umat Islam dengan kehinaan di mata musuh-musuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Idza tabai'tum bil'inah wa khadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'a sallata wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian wahai umat Islam mulai berjual beli bertransaksi dengan cara riba, kalian lebih ridha terhadap peternakan-peternakan kalian, kalian sibuk dengan pertanian kalian, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mencampakkan kalian dengan kehinaan, yang kehinaan tersebut tidak akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup khutbah ini, saya menyebutkan apa yang diucapkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan dalam suatu ucapannya, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Faman famahma ibtaghayna al-'izzata bighairi al-Islam azallana Allah." Kami adalah umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama Islam tersebut. Maka kapanpun umat Islam tatkala hendak mencari, menginginkan kemuliaan di muka bumi ini tanpa cara-cara Islami, tanpa cara-cara Islam, niscaya hal tersebut justru akan menjadikan mereka hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada jalan untuk meraih kejayaan, tidak ada jalan untuk menggapai kemuliaan, tidak ada jalan untuk menggapai sifat wibawa bagi umat Islam di mata-mata orang-orang kafir, tidak ada jalan yang lain terkecuali dengan berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh dengan Islam yang sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Al-Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan di dalam ucapannya, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Keadaan umat ini tidak akan baik, keadaan umat ini tidak akan jaya, keadaan umat Islam ini tidak akan mulia terkecuali dengan cara yang telah menjadikan mulia dan wibawa orang-orang sebelum kita. Pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat, mereka mulia, disegani dan ditakuti oleh orang-orang kafir karena mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan agama mereka, memperhatikan batasan-batasan Allah. Namun tatkala kaum muslimin sudah tidak lagi memperdulikan tersebut, maka keadaan akan berbalik. Kemuliaan yang dahulu dirasakan umat Islam akan dicampakkan, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehinaan. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan suatu kalimat agar kita semangat dan bangun kembali memperhatikan kondisi kita dan kondisi anak-anak dan cucu-cucu kita. Perhatikan mereka, mereka adalah generasi, kalau seandainya mereka adalah sebagai hamba yang dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian merasakan ujian apa yang telah dibuat dari makar-makar orang kafir, kemudian mereka gugur di atas keimanan, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Lalu bagaimana dengan keadaan anak-anak cucu kita yang dengan sebab kita tidak memperhatikan kondisi agama, iman dan takwa mereka, kemudian suatu saat setelah kita meninggal dunia, mereka merasakan apa yang telah direncanakan oleh musuh-musuh Islam, sehingga mereka pun akhirnya tumbuh besar dalam keadaan keluar dari agama Islam, atau mereka justru dibantai, atau justru mereka merendahkan dan mengikuti agama orang-orang kafir yang itu adalah sebagai tujuan mereka. Tidak kita bisa bayangkan kalau saatnya di akhirat nanti kita mendapati anak-anak kita ternyata sebagai penghuni kekal di dalam neraka jahanam. Wal iyadzu billah, kita tidak menginginkan yang demikian. Yang kita inginkan adalah keluarga keturunan kita bisa berkumpul di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau memang itu merupakan tujuan dan cita-cita kita, maka usahakanlah, buktikanlah dengan mendidik mereka dengan didikan-didikan Islam sebagai anak yang tumbuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menjadi kejayaan, mereka akan menjadi mulia, dan mereka pun insya Allah akan mampu menghadapi apa yang telah direncanakan dari musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan dari khutbah ini memberikan manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, puasa kita, solat kita, bacaan kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menghapuskan dan menghilangkan dosa-dosa yang telah kita berbuat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.